di dalam ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nedahakan menunjukkan kepada kita bahwa nusuk, yaitu penyembelihan hewan kurban, itu merupakan salah satu ibadah. Kenapa? Sebabnya yang pertama, karena disandingkan atau disebutkan setelah sholat, kul inna sholati, sholatku, sembelihanku. Sholat itu ibadah. Kita ngertos semuanya, kita paham bahwa sholat itu ibadah yang mulia, dan sembelihan niku disebutkan, dijejerakan, disebutkan setelah sholat. Niki nedahakan menunjukkan bahwa sembelihan itu juga ibadah. Karena sholat ibadah, maka menyembelih juga ibadah, karena disebutkan secara berbarengan, berurutan. Iya. Dan juga karena sholat itu ibadah yang mulia, dijelaskan oleh para ulama bahwa sholat itu ibadah badaniyah, ibadah badan. Yang mulia adalah sholat. Dan ibadah harta yang paling mulia adalah menyembelih, berkorban. Itu ibadah harta yang mulia, karena disejajarkan, digandengkan dengan ibadah sholat yang mulia pula. Ya, kemudian juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lillah, semuanya itu dipersembahkan hanya kepada Allah, ikhlas, mengharap pahala, mengharap balasan, mengharap ridho, mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga nedahakan bahwa sembelihan itu ibadah, karena diniatkan ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sholat kita berpahala, kemudian sembelihan kita berpahala, kurban kita berpahala. Niku niat yang ikhlas, niat mengharap pahala dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan niat-niat yang lainnya seperti niat riya. Ya, aku yo pingin melu kurban ben jenengku ikut dibacakan, ikut ditampilkan, atau niat berkewuh, malu, aku nek ra kurban melu malu isin tonggoku kurban, aku ra kurban, ya malu karena pengaruh tetangganya misalnya, kurban karena malu, itu juga kurang ikhlas. Tetapi kita kurban semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Dari ayat ini pula, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pahami dan perlu kita ketahui jenis-jenis hukum, macam-macam hukum sembelihan di dalam agama Islam. Jadi sembelihan tadi bisa bernilai ibadah, bisa berpahala jika ikhlas dan sesuai dengan tuntunan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sembelihan atau kurban itu bisa berubah atau juga bisa berbeda hukumnya, ya, jika tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kurban kita tidak diterima Allah, tidak berpahala, bahkan bisa berdosa. Ya, ada kurban yang malah syirik, ya, hukumnya musyrik, dosa yang paling besar. Juga ada kurban yang maksiat misalnya, yang berdosa, maka kita apa? Pelajari, perlu kita pahami jenis macam-macam sembelihan di dalam agama Islam, agar sembelihan kita termasuk ibadah yang berpahala, kurban kita termasuk ibadah yang berpahala. Iya. Jenis-jenis sembelihan di dalam agama kita ada 4. Yang pertama, ada sembelihan yang merupakan ibadah berpahala dan mendapatkan insya Allah janji-janji surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada sembelihan itu hukumnya syirik, dosa yang paling besar. Orang yang melakukannya malah berdosa, bisa keluar dari Islam jika kesyirikannya itu termasuk syirik akbar. Ini kita ketahui untuk kita jauhi. Kemudian juga ada sembelihan itu bid'ah, sesuatu yang tidak ada tuntunannya, juga berdosa. Yang keempat, ada sembelihan yang sifatnya mubah, artinya boleh-boleh saja, tidak berpahala dan tidak berdosa pada asalnya. Ya, ada 4 macam penyembelihan hukumnya. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, sembelihan yang bernilai ibadah itu apa saja di dalam agama Islam? Mungkin sebentar lagi kita akan melakukan kurban. Ya, ada sebagian yang paham kurban, menyembelih itu hanya kurban saja. Tetapi ternyata ada beberapa macam ibadah penyembelihan, bukan hanya sekedar kurban. Ya, ada 3 macam ibadah penyembelihan. Yang pertama adalah al-hadiyu. Ya, al-hadiyu itu adalah ibadah menyembelih hewan bagi orang yang haji. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji atau nanti yang insya Allah semoga Allah berikan kemudahan bisa menunaikan ibadah haji. Saat ibadah haji juga, orang yang haji itu nanti menyembelih hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan ibadah haji, manasik, dinamakan hadiyu, al-hadiyu. Ya, ini yang perlu kita pahami, istilahnya adalah al-hadiyu. Kemudian yang kedua, ada ibadah kurban yang dinamakan aqiqah. Ya, aqiqah itu adalah penyembelihan hewan kurban saat seseorang mendapatkan anugerah anak. Ya, lahiran anak laki-laki disembelihkan kambing 2, kalau wanita disembelihkan kambing 1. Ini termasuk ibadah penyembelihan hewan saat kelahiran anak, namanya aqiqah. Kemudian yang ketiga adalah udhiyah. Ya, udhiyah adalah penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha, yang besok insya Allah akan kita laksanakan, itu namanya al-udhiyah. Ya, kurban itu istilah orang Indonesia, ibadah kurban. Tetapi dalam bahasa syariatnya itu adalah al-udhiyah. Ya, penyembelihan saat hari raya Idul Adha. Ini macam-macam dari penyembelihan di dalam agama kita. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ada syarat-syarat penyembelihan kita itu berpahala atau bernilai ibadah, itu ada tuntunannya yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuntunannya? Yang pertama adalah orangnya, orang yang berkorban atau orang yang menyembelih hewan kurban, jagal. Ya, kalau zaman dulu nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, zaman rumiyin itu orang yang kurban itu otomatis dia orang yang menyembelih. Ini pada asalnya disunahkan ya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu nggih langkung saini pun orang yang berkorban itu nggih mbelah dewi. Dia korban kambing dibelah piyambak. Jadi dia orang korban sekaligus jagal. Dia korban unta zaman rumiyin nggih. Rasulullah korban kambing langsung beliau yang menyembelih. Sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri kambingnya. Beliau berkorban unta dan juga beliau yang menyembelih hewan kurbannya. Ini pada asalnya. Kemarin sampun kita aturakan langkung sai sunnahipun seperti itu. Orang yang berkorban dia menyembelih sendiri hewan kurbannya. Kalau misalnya tidak bisa mboten saged, maka minimal menyaksikan hadir nggih bapak-bapak ibu-ibu. Kalau saya ora iso aku mbleh ra kuat atau tidak mampu, maka kita hadir, kita menyaksikan derek mirsani hewan kurban kita disembelih oleh jagal. Niku juga dianjurkan kita menyaksikan secara langsung, minimal kita melihatnya. Iya. Maka orang yang berkorban atau orang yang menyembelih hewan kurban itu syaratnya yang pertama adalah muslim tentu saja nggih. Tiang wau beragama Islam. Orang yang berkorban dia beragama Islam tidak sah dan tidak diterima kurban misalnya saking tiang non muslim. Aku kurban wedus misalnya, yaitu istilahnya tidak dianggap kurban atau tidak dianggap udhiyah karena bukan orang muslim. Ya, ini syaratnya harus orang muslim ataupun orang yang menyembelih jagal harus orang Islam muslim atau diperbolehkan ahlul kitab Yahudi ataupun Nasoro, dan juga harus sholat. Kalau orang Islam disyaratkan dia harus sholat, karena orang yang tidak sholat itu menurut jumhur mayoritas ulama sudah bukan tiang Islam malih. Tiang KTP ini Islam misalipun jagal nih bapak-bapak ibu-ibu, menawi patos jagal niku ugi kedah selektif, artinya memilih jagal-jagal yang muslim nih sholat nih mengkemaos bismillah saged, ampun ngantos milih jagal bismillah raiso sholat ratau. Nah, niki mengke khawatir kalau hewan sembelihannya itu ndak sah atau tidak halal. Ya, hewan yang disembelih jagal yang tidak sholat, tidak bisa baca bismillah. Ya, maka orangnya harus muslim. Kemudian berakal sehat nggih, tidak boleh orang yang gila misalnya atau kurang waras, stres, ini juga tidak sah nanti penyembelihannya. Kemudian mampu, ini bagi orang yang berkorban disyaratkan dia punya kemampuan ya, yang wajib atau sunnah muakkadah itu bagi orang-orang yang mampu. Ya, ini berkaitan dengan orangnya, terutama wau nggih bapak-bapak ibu-ibu, tentang jagal itu wajib orang Islam. Kemudian sholat dan juga nggih fasih saged maos bismillah, ini kedah kita seleksi. Kemudian yang kedua, agar hewan kurban kita itu bernilai ibadah, berpahala, sah dan diterima di sisi Allah adalah ikhlas niat. Dan ini penting nggih, ini penting juga bapak-bapak ibu-ibu, berkaitan dengan niat saat kurban. Terkadang saat pembahasan fikih kurban niku banyak yang dilupakan, banyak tidak dibahas masalah niat. Kadang-kadang nggih Mas, sekarang kathah nggih pembahasan kajian-kajian masalah tata cara penyembelihan, bagaimana hewannya harus tidak boleh cacat, kemudian jagalnya. Tetapi terkadang dilupakan permasalahan niat. Padahal niat itu sangat penting dan sangat mendasar. Kalau seandainya jagalnya bagus, hewannya bagus, tapi niat orang yang berkorban itu tidak ikhlas atau niatnya salah, juga tidak sah, tidak berpahala hewan kurbannya atau ibadah kurbannya tidak sah, walaupun hewannya bagus, jagalnya yo top. Tapi kalau keikhlasannya, niatnya kelentu, maka juga tidak sah. Maka ini juga perlu diperhatikan nggih, saat kita mau berkurban niat kita apa, dan saat kita misalnya menjelaskan dumateng tiang sanes panitia, ini juga diingatkan orang-orang yang berkorban, yang pertama tentang monggo kita ikhlasakan niat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkorban, ini kita ikhlaskan niat korban kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun ngantos punya niat-niatan yang lain. Ya, harus ikhlas untuk Allah. Jika seandainya ada orang yang berkorban niatnya bukan untuk Allah, ya misalnya nanti kita bahas niatnya ada tiang itu korban atau menyembelih binatang, ya ada ya, bangun rumah, kemudian beleh pitik, bangun rumah menyembelih kambing, bangun rumah menyembelih sapi. Kenapa? Misalnya karena rumah ini, tanah ini ada yang bau reksa, ada yang menguasai. Biar aman rumah saya tidak diganggu, maka saya sembelihkan kambing. Beleh kambing untuk yang bau reksa. Ada penghormatan biar tidak ganggu. Ada rasa khauf, ada takut nek ra dibeleh kepite nanti mesti diganggu, omahku diganggu. Berarti ada rasa takut kepada jin, ada rasa takut kepada penunggu, ada rasa takut kepada roh. Ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu pun juga tidak berpahala dan bahkan nanti merupakan kesyirikan, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada penghormatan, rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga juga riya, ini juga kita ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang besok akan kurban, jangan sampai ada niat riya. Nih riya, aku pingin tampil jenengku disebut, ya, pingin populer, ya, pingin istilahnya namanya agar terkenal. Ya, ini juga ampun ngantos. Saya kurban itu semata-mata pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulis opora, ditulis, disebut, diwocoke jenengku atau tidak dibacakan monggo. Yang penting ikhlas niat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau niat yang salah yang ketiga adalah mencari dunia. Ya, misalnya ada caleg, ya, misalnya dulu kemarin calon lurah atau calon legislatif, ya. Misalnya saya kurban sapi, saya kurban kambing, ning syaratnya kudu milih aku. Nggih, desamu tak kei sapi siji, tapi syaratnya apa? Masyarakatmu harus milih nyoblos aku. Ya, berarti kan kurban itu niatnya untuk cari jabatan, ben dicoblos agar dia dapat kedudukan. Ya, maka itu juga tidak akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatnya bukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat saat kurban adalah ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah orangnya yang berkorban muslim, jagalnya juga muslim baik, maka niatnya juga benar, ikhlas. Syarat yang ketiga adalah hewannya. Kita pilih hewan-hewan yang baik, unta, sapi, dan kambing. Tidak sah kurban kecuali dengan tiga macam binatang ini. Misalnya aku kurban jaran juga tidak sah, tidak diterima. Walaupun mungkin jaran itu lebih mahal atau lebih enak dagingnya, tapi tidak boleh berkorban kecuali dengan tiga jenis binatang ini. Atau aku korban ayam sewu juga tidak sah, tidak diterima, karena harus jenis unta, sapi, dan kambing. Sapi boleh, kerbau boleh, sapi, kerbau juga boleh karena termasuk dari sapi. Kambing juga domba boleh, kambing gembel, kambing jawa, itu termasuk satu golongan. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan umur. Kalau unta itu 5 tahun paling minim, paling dikit. Tidak boleh kurban unta umure baru 4 tahun misalnya, mboten sah, mboten pareng. Unta baru 3 tahun juga tidak boleh. Ya, kalau unta minimal usianya 5 tahun. Sapi 2 tahun. Kemudian kambing ya itu 1 tahun, kalau domba boleh 6 bulan. Ini ketentuan-ketentuan umur juga insya Allah perlu kita perhatikan. Kemudian tidak ada cacat yang jelas, yang istilahnya apa, mengurangi kebagusan dari hewan tersebut. Disebutkan dalam hadis ada 4 macam cacat. Yang pertama, mata. Hewan yang cacat matanya, buta sebelah atau buta semuanya, jelas buta. Dilihat iki sapi wuto, iki wedhus wuto, ini jelas tidak sah, tidak boleh untuk kurban. Yang kedua, berkaitan dengan kaki, pincang. 1 kakinya atau 2 kakinya, 3 kakinya atau 4-4-nya pincang misalnya, juga tidak sah. Ya, itu nanti ada semuanya gitu, di dalam hadis yang sahih tentang cacat hewan yang tidak sah. Ya, artinya ya kita pilih hewan yang bagus, yang gemuk, yang jantan, tidak cacat, ini insya Allah aman. Ya, langkung aman, kurban kita lebih baik. Kemudian yang keempat, juga diperhatikan alatnya, alat penyembelihannya. Ya, ini juga ada aturannya, harus memakai alat yang tajam. Ya, tidak boleh sapi digebuk, kemudian kambing disetrum misalnya. Ini tidak sah, walaupun ya sapi atau unta atau kambing, tapi tidak menggunakan alat yang tajam dalam penyembelihannya. Ya, harus dengan sesuatu yang melukai dan memutus 3 urat di leher. Di leher ada urat untuk makanan dan untuk udara. Ya, sini 1, 2, 3, ini harus terputus 3 urat tersebut. Kemudian bukan terbuat dari bahan tulang dan kuku. Alatnya tajam, boleh dengan bahan apa saja, pisau besi boleh, pisau baja boleh, pisau kuningan juga boleh. Yang penting bukan tulang. Lading seko tulang dari balung, terbuat dari bahan balung, tidak boleh. Atau zaman dulu niku tiang-tiang manusia purba nggih dicakot nggih dengan gigi untu, kadang-kadang langsung kewan dicakot nopo lehernya atau gulune dicakot nggih langsung mati. Ini juga tidak sah, tidak halal hewan tersebut dengan gigi, karena gigi termasuk tulang. Kemudian kuku nggih, zaman rumiyin orang-orang purba zaman dulu juga punya kuku yang kuat, yang tajam. Mungkin untuk menyembelih itu juga tidak boleh. Ya, ini ada larangan khusus dalam hadis, tidak boleh dengan bahan tulang dan kuku. Ya, boleh dengan bahan apa saja selain tulang dan kuku. Kemudian caranya yang paling penting dan yang wajib harus membaca bismillah. Ini ki, besok saat kurban jagal harus diingatkan, diemutakan, jangan sampai lupa membaca bismillah. Ya, bismillah saat beleh niku wajib membaca bismillah. Sedangkan takbir ataupun bacaan-bacaan yang lain itu sunnah yang lebih baik. Tetapi yang wajib bismillah, membaca basmalah. Ya, ini di antara ketentuan sembelihan kita itu bernilai ibadah, berpahala, sah dan diterima di sisi Allah jika orangnya benar yang menyembelih, kemudian niatnya benar, hewannya juga benar, alatnya juga benar, caranya juga benar. Ini insya Allah berpahala dan sah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sembelihan itu hukumnya termasuk kesyirikan. Ya, syirik adalah dosa yang paling besar, tidak berpahala, mboten angsal ganjaran, ning malah angsal dosa. Ini sembelihan syirik. Yakni jika seseorang menyembelih dalam rangka niat tujuan dalam hatinya itu dalam rangka pengagungan, ketundukan, rasa takut wedi kepada selain Allah seperti tadi. Ya, misalnya bangun rumah takut kalau di rumah ini, tanah ini, lokasi ini ada jin penunggu, nek ra dibeleh ke pitik wedi nek diganggu omahe ra rampung-rampung misalnya. Ya, maka dibeleh ke pitik. Dibeleh ke pitik tujuannya untuk sing bau reksa tadi. Ini dinamakan sembelihan syirik, musyrik. Atau ketika membangun jembatan, membangun jalan, membangun tol, ya, bangun tol, ternyata pas di situ ada pohon besar, dibuldoser mempan, ya, ada batu besar, pakai eskavator enggak bisa diangkat. Kemudian ditanyakan kepada wong pinter, ini gimana ini? Maka ini harus disembelihkan kambing kulit hitam misalnya. Ya, maka biar lancar proyek jembatan, proyek jalan tadi dibeleh ke wedus. Ya, maka penyembelihan kambing ini musyrik, syirik dan dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dalam rangka pengagungan. Ya, iki nek ora dibeleh ke ra mungkin jalan. Ini kan berarti mengagungkan, ada pemuliaan kepada selain Allah. Ya, yang benar gimana? Yang benar lanjut saja, bacakan Al-Fatihah sudah selesai, jinnya lari. Ya, seharusnya seperti itu. Bacakan ayat kursi, bacakan surat Al-Baqarah sudah selesai. Enggak usah beleh ke kambing sapi. Ya, kalau kita orang yang beriman, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu, jin-jin itu akan takut dan lari. Kenapa jin itu berani? Ya, karena memang orang-orangnya penakut, keimanannya lemah, sehingga dipermainkan. Ya, tapi kalau orang yang tahu, dibacakan Al-Baqarah selesai. Ya, tidak perlu menyembelih kambing dan yang lain. Ya, termasuk juga menyembelih yang ditujukan kepada penghuni kubur misalnya, ya menyembelih di kuburan agar penunggu kubur wali ini misalnya, berhala pohon yang dikeramatkan dan yang lain-lain, sesajen, ya maka itu adalah sembelihan yang musyrik, syirik dan dosa, tidak halal dagingnya, tidak boleh kita makan. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat alaikum, haram, diharamkan kepada kalian memakan daging-daging al-maitah, bangkai ayam ketabrak belum disembelih mati ini kita tidak boleh makan. Wadam atau darah saren tidak boleh makan. Walahmul khinzir, daging babi juga tidak boleh kita makan. Wama uhilla li ghairillahi bi, dan semua hewan yang disembelih dengan tujuan selain Allah. Ya, semua hewan, kambing, ayam, sapi yang disembelih tujuannya bukan untuk pengagungan, penghormatan kepada Allah, tapi penghormatan kepada pohon, penghormatan kepada batu, roh yang bau reksa dan yang lain, itu hurrimat, haram untuk kita makan, dan perbuatannya termasuk kesyirikan. Ya, ini juga yang penting perlu kita pahami, bapak-bapak, ibu-ibu, ini dosa yang paling besar, ya, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ada sembelian bid'ah. Bid'ah itu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya menyembelih hewan saat salat istisqa, nggih, minta hujan, habis salat belih sapi misalnya. Ini kan tidak ada tuntunannya. Kalau Rasulullah ya salat, berdoa, selesai. Tidak ada namanya belih sapi atau yang lain. Kemudian atau penyembelihan saat acara perayaan kematian, mendak satu, mendak loro, mendak telu, mendak papat misalnya. Mendak siji belih pitik, mendak loro belih wedhus, mendak telu sapi, mendak papat unta. Nah, itu ini mendak-mendak seperti itu tidak ada tuntunannya, nggih, di dalam agama Islam. Zaman dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Bakar, Umar dan juga istrinya tidak pernah ada mendak-mendak 1 2 3 dan 4. Ya, nggih, didoakan mawon, bersedekah atas nama orang yang meninggal boleh, tapi tidak ada sembelihan-sembelihan. Ya, kemudian yang terakhir adalah sembelihan yang mubah, ya, boleh. Misalnya kita menyembelih ayam untuk dijual di pasar, ya boleh. Atau kita menyembelih ayam karena ada tamu, ya mungkin bisa sunnah seperti itu untuk penghormatan kepada tamu. Dijual dagingnya atau dimakan bersama, ya ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hukum-hukum penyembelihan. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah menyembelih hewan kurban, maka monggo kita berusaha agar hewan kurban kita sah, berpahala di sisi Allah. Yang pertama, tata niat, monggo kita niat saat kurban ikhlas, semata-mata mengharap pahala dari Allah, ngestoaken dawuhipun Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saat cari, nggih, cari sapi, cari kambing, kita berusaha mencari hewan yang sesuai dengan aturan, aturan umurnya, aturan cacat, jangan sampai yang cacat, kita cari hewan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saat cari jagal, saat cari jagal, cari yang baik, yang sholat, yang rajin ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niku langkung sae. Kemudian juga alat-alatnya dipersiapkan yang tajam, yang baik. Caranya jangan sampai lupa membaca bismillah. Ya, ini rangkuman dari tata cara penyembelihan hewan kurban agar berpahala dan sah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup semanten yang bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan, monggo dipersilahkan.